الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه على أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله berkata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Dalam penjelasan beliau terhadap kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Wahia dalailul Quran, dan ia sunnah sebagai petunjuk bagi Al-Quran. Fatubayyinu mujmalahu wa tufassilu al-mujmal wa tuwaddi'u al-mubham. Sehingga sunnah ia akan menjelaskan, merinci tentang perkara-perkara yang sifatnya mujmal dan mubham di dalam Al-Quran, yang sifatnya global di dalam Al-Quran. Wa tuqayyidul mutlaq, memberikan qaid, mengikat dari perkara-perkara yang mutlak. Wa tukhassisul 'am, juga sunnah akan mengkhususkan perkara-perkara yang umum di dalam Al-Quran. Selanjutnya pembahasan kita masih pada bab tentang manzilatus sunnah wa alaqatuha bil Quran, kedudukan as-sunnah dan keterkaitannya dengan Al-Quran. Sebelumnya dijelaskan bahwasanya Al-Quran atau as-sunnah ini sebagai tafsir terhadap Al-Quran. sebagai tafsir terhadap Al-Quran. Di antara bentuk tafsir As-Sunnah terhadap Al-Quran dengan beberapa perkara tadi yang disebutkan. Bahwasanya As-Sunnah itu akan menjelaskan perkara-perkara yang sifatnya masih mujmal, global di dalam Al-Quran. Juga memberikan taqyid, mengikat dari perkara-perkara yang mutlak dalam Al-Quran, dan memberikan pengkhususan-pengkhususan dari perkara-perkara yang masih umum di dalam Al-Quran. Ini istilah-istilah di dalam ilmu usul. Ada mujmal, ada mufassal atau mubin atau mubayyan. Kemudian ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khas. Ini istilah-istilah dalam ilmu usul. Adapun makna dari am, umum, ini sebuah lafaz yang mencakup seluruh satuan dengan tanpa pembatasan. Sebuah makna yang mencakup semuanya masuk. Semuanya masuk di dalam kata ini ketika ia disebutkan adalah kata yang am, yang umum dengan tanpa batasan. Seperti pada firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah memberi wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian, tentang pembagian warisan, bahwasanya laki-laki mendapatkan bagian dua kali anak perempuan, anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali anak perempuan. Di sini lafadznya umum tentang anak-anak tadi, tentang anak-anak tadi. Maka As-Sunnah ini mengkhususkan dari perkara yang umum tadi. Di antaranya dengan sabda Nabi SAW, la yarithul muslim al-kafir wala al-kafir al-muslim. Seorang muslim tidak akan mewarisi dari kafir. Ahli warisnya muslim, yang mewariskan ini kafir, maka tidak ada harta warisan. Demikian pula kalau tadi yang meninggal kafir, sehingga yang muslim ini tidak dapat warisan dari yang kafir. Kemudian sebaliknya, yang meninggal muslim diantara ahli warisnya ada yang kafir, maka yang kafir tadi tidak mendapatkan harta warisan. Ini dalil yang mengkhususkan, yang sifatnya khas, mengkhususkan dari yang umum tadi, mengkhususkan dari yang umum tadi. Ini contoh bahwasanya as-sunnah itu mengkhususkan dari perkara yang umum dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan apakah anaknya ini kafir atau muslim. Maka di dalam as-sunnah ini mengkhususkannya. Ini yang dimaksud adalah ahli waris yang anak dari anak-anaknya yang muslim. Kalau ada anaknya yang kafir, maka tidak mendapatkan harta waris. Baik. Demikian pula as-sunnah ini menjelaskan dari perkara yang mujmal, yang global sifatnya dalam Al-Qur'an. Seperti dalam masalah salat. Ini yang nanti akan disebutkan. Wa tubayyinu lana as-salah. As-sunnah menjelaskan kepada kita tentang perkara salat. Perkara salat ini disebutkan secara mujmal dalam Al-Qur'an. Hanya ada perintah salat. Disebutkan secara mujmal, global. Tidak dirinci bagaimana salat itu perinciannya harus dengan syarat-syaratnya, kemudian tata caranya bagaimana, apa saja yang membatalkan sholat, ini tidak dirinci dalam Al-Quran, disebutkan hanya secara mujmal, secara global. Maka as-sunnah yang menjelaskannya. Al-Qataha, tentang waktu-waktu sholat. Jadi dalam 5 waktu. Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran waktu sholat itu ada 5. Ini dijelaskan dalam as-sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Awqataha, a'dadaha, juga jumlahnya, berapa rakaatnya, subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, ini disebutkan dalam as-sunnah. Tafasilaha, perinciannya. Maza naqra'u fiha, maza naqulu firruku', maza naqulu firsujud. Apa saja yang kita baca di dalam sholat tadi, apa saja yang kita baca ketika ruku, ketika sujud, kullu hadza minas sunnah. Maka seluruhnya ini ada dalam as-sunnah. Sunnah tubayyinu mujmal Al-Qur'an. As-sunnah menjelaskan yang global dari Al-Qur'an tadi. Fallahu yaqul, Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Wa yukthiru min zalik. Banyak yang semisal ini dalam Al-Qur'an. Perintahnya hanya secara mujmal atau mubham. Tidak dirinci. Hanya perintah salat. Wa sunnah bayyanat zalika wa fassalathu. Maka sunnah yang menjelaskan dan merincinya. Ini kedudukan as-sunnah. Di antaranya adalah menjelaskan, merinci dari perkara-perkara yang sifatnya global di dalam Al-Qur'an. Demikian juga tadi mengkhususkan dari perkara yang umum di dalam Al-Qur'an. Fahiya dalail wa bayyinat wa tawdihat li mujmalatil Qur'an. Maka sunnah ia sebagai petunjuk, sebagai penjelas yang merinci perkara-perkara yang mujmal, yang global di dalam Al-Qur'an. Wa takhsisat li'umumatihi, juga mengkhususkan dari perkara-perkara yang umum di dalam Al-Qur'an. Wa ta'yidat li mutlaqatihi, juga memberikan kait mengikat terhadap perkara-perkara yang mutlak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fahiya tafsirul Qur'an. Kama qala hadzal imam wa hiya dalailul Qur'an aidan. Kama qala rahimahullah. Maka as-sunnah ia merupakan tafsir terhadap Al-Qur'an dan juga sebagai penjelas bagi Al-Qur'an. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ini maknanya bahwasanya Quran atau Sunnah itu sebagai tafsir dan penjelas Al-Quran. Kalau tentang tafsir sudah kemarin kita bahas. Sekarang tentang bahwasanya Quran atau Sunnah itu sebagai penjelas Al-Quran dari sisi menjelaskan perkara-perkara yang mujmal, mengkhususkan perkara-perkara yang umum, juga memberikan taqyid kepada perkara-perkara yang mutlak di dalam Al-Qur'an. Baik. Sehingga ini kedudukan as-sunnah. Tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an. Tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an yang menunjukkan batilnya mereka yang disebut sebagai Qur'aniyun. Yani kelompok yang mengingkari sunnah. Mereka hanya berdalil dengan Al-Qur'an, tidak mau merujuk kepada sunnah. Mereka mengingkari sunnah, disebut juga sebagai ingkar sunnah. Yang mereka tidak konsisten dalam sikap mereka tadi. Kenyataannya dalam ketika mereka sholat, mereka sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul, sebagaimana kaum muslimin. Padahal kalau dalam Al-Quran itu tidak ada perincian tentang masalah sholat tadi. Tidak ada perincian dalam masalah sholat tadi. Sehingga dari mana mereka mendapatkan tata cara sholat? Kecuali pasti dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi. Sehingga mereka tidak konsisten dalam sikap mereka. Ini diantara bantahan terhadap Qur'aniyun atau ingkar sunnah. Wa qala hafizahullah wa laysa fi sunnati qiyas. Beliau menukilkan ucapan Imam Ahmad, dan tidak ada di dalam as-sunnah qiyas. Yani laisa fi dinillah qiyas. Yani tidak ada di dalam agama Allah qiyas. Idza jaa nahrullah batala nahru ma'qal. Apabila telah datang sungai Allah, maka batallah sungai akal. Idza jaa an-nas fala qiyas. Apabila telah datang nas, dalil, maka tidak ada lagi qiyas. La yu'aradu bi'aqlin wala biqiyasin wala bira'yin wala bisyai. Maka nas tadi apabila sudah jelas tidak akan dipertentangkan dengan akal atau qiyas atau pendapat seorang atau suatu apapun. Ma yasa'una illa taslim. Tidak ada bagi kita kecuali harus taslim, menerima dari nas dalil tadi. Tidak kemudian ditolak dengan alasan menyelisihi akal. Tidak ditolak dikarenakan menyelisihi qiyas. Tidak ditolak nas dalil tadi dikarenakan menyelisihi pendapat seseorang. Nas baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Dalam hal ini as-sunnah. Tidak pula yang selainnya. ketika sudah jelas dalilnya, jelas nasnya, maka tidak ada bagi kita kecuali menerimanya. Tidak boleh menolak. Baik. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Surat An-Nisa ayat 65. Tidak, demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum denganmu, wahai Nabi, terhadap apa-apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka, yang kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka keberatan terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka benar-benar menerima terhadap keputusan tadi. Ini terkait dengan sunnah Rasul. Terkait dengan sunnah Rasul, tidak ada bagi kita kecuali adalah menerima apa yang beliau putuskan, menerima hukumnya Rasul, sunnahnya Rasul. Tidak boleh dipertentangkan dengan kias atau akal atau pendapat seseorang. Yang wajib bagi kita adalah tunduk dan menerima terhadap nas tadi. Fabadun nas yaghlu fil qiyas. Yang mana sebagian manusia mereka terlalu berlebihan dalam masalah qiyas ini. Dalam masalah qiyas. Ila darajatin an yurudda bihan nusus, sampai kepada tingkat menolak nas dalil. Jelas hadisnya ditolak, akan mendahulukan qiyas. Wa yaqul hadha an-nas mukhalifun lil usul, hadha an-nas mukhalifun lil qiyas. Kemudian ia mengatakan, nas ini, dalil ini, hadis ini, ini menyelisih dari prinsip. Hadis ini menyelisihi qiyas. Faghalau fil qiyas, sehingga ia berlebihan, bersikap ghulu terhadap qiyas. Baik. Masalah qiyas ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah qiyas ini bisa dijadikan sebagai sandaran hukum? Sebagai sandaran hukum. Di mana yang telah disepakati, yang jelas yang sudah disepakati, sandaran hukum adalah yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma', kesepakatan para ulama. Ini disepakati bahwasanya bisa dijadikan sandaran hukum Al-Quran, Sunnah maupun Ijma'. Adapun qiyas, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang qiyas. Sebagian dari mereka mengatakan tidak ada qiyas. Semuanya harus berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah atau ijma'. Tidak ada lagi setelah itu. Ada lagi yang mengatakan bahkan ada hukum yang keempat, sandaran hukum yang keempat, yaitu qiyas. Yakni qiyas. Dan yang rajih bahwasanya yang benar kias ini ada, dijadikan sandaran hukum, sesuatu yang bisa dijadikan sandaran hukum. Sebagaimana nanti disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah, ada yang namanya kias. Dan kias ini memiliki syarat-syarat. Tidak semua kias kemudian diterima, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Yang namanya kias itu menyamakan sesuatu dengan perkara yang lain. Menyamakan sesuatu dengan perkara yang lain, ini kias. Sesuatu dikiaskan kepada perkara yang lain, ini kias. Qala hafizahullah. Fal-imam Ahmad yushiru ila rad ala ha'ula. Maka di sini Al-Imam Ahmad beliau mengisyaratkan terhadap ucapan beliau walaysa fi sunnati qiyas, tidak ada dalam sunnah qiyas itu, tidak ada qiyas dalam sunnah. Ini isyarat bantahan beliau terhadap orang-orang tadi. Ini orang-orang yang bersikap hulu, berlebih-lebihan dalam masalah qiyas. Dikarenakan diantara ketentuan qiyas, diantara ketentuan qiyas itu ia bisa digunakan, diantaranya adalah tidak bertentangan dengan nas yang jelas. Tidak bertentangan dengan nas yang jelas. Sudah jelas hadisnya demikian, hukumnya haram misalnya. Jelas hadis ini menunjukkan hukumnya haram, maka tidak boleh kemudian dikiaskan dengan perkara lain menjadi hukumnya halal atau mubah. Tidak boleh, dikarenakan menyelisihi hadis yang atau nas yang sudah jelas tadi. Maka ini yang terjadi pada sebagian orang yang bersikap hulu tadi, berlebihan dalam masalah kias. Di antaranya ketika terjadi pertentangan antara kias mereka dengan nas dalil, mereka lebih mendahulukan kiasnya tadi, akalnya tadi, dibandingkan nas. Ini sebagaimana kiasnya iblis. Kiasnya iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau sujud. Iblis tidak mau sujud. Maka iblis ketika ditanya, kenapa kok tidak mau sujud kepada Adam, maka kata iblis, ana khairu minhu, saya ini lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau wahai Allah menciptakan Adam, atau engkau menciptakan diriku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini kata iblis, saya lebih baik dari Adam dari sisi penciptaan. Saya ini dari api, kalau Adam kan dari tanah, sehingga tingkatan saya lebih tinggi dari Adam, lebih baik dari dia. Masa saya yang lebih baik disuruh sujud kepada Adam? Ini kias ya, iblis. Dan ini kias yang menyelisih nas. Nasnya adalah perintah langsung dari Allah. Perintah dari Allah ini termasuk nas, dalil. Al-Quran perintah, di dalamnya isinya perintah-perintah Allah. Hadis isinya perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul. Maka sudah jelas nasnya Allah merintahkan untuk sujud. Tapi iblis menentang nas tadi dengan kiasnya. Dengan kiasnya. Maka ini melampaui batas dalam masalah kias. Yang dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya kiasnya iblis ini juga kias yang salah. Kias yang salah. Tidak sesuai, tidak syarat-syarat dari kias itu tidak tepat. Karena kan kata para ulama, justru yang namanya tanah itu lebih baik daripada api. Dikarenakan tanah itu sifatnya menumbuhkan, menghidupkan, sedangkan api itu sifatnya menghancurkan. Sehingga tanah lebih baik daripada api. Maka Imam Ahmad mengisyaratkan bantahan kepada orang-orang tadi yang bersikap berlebihan dalam masalah kias. Wa illa faqad yujadu qiyasu aula. Padahal kias sendiri ada. Kias itu ada. Yani diantaranya kias yang dinamakan kias aula. Dinamakan kias aula. Di antaranya yang menunjukkan kias aula firman Allah Taala dalam surat Al-Anbiya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kias, namanya kias aula. Allah Taala berfirman surat Al-Anbiya ayat 104, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami memulai menciptakan sesuatu, maka kami juga mampu untuk menciptakan kembali, mengembalikannya sebagaimana awal penciptaan. Sebagaimana kami mampu untuk menciptakan dari awal, maka demikian pula kami mampu untuk mengembalikan sesuatu yang sudah mati, sudah hancur, untuk kami bangkitkan kembali seperti awal penciptaannya. Di sini Allah SWT menggunakan kias aula, yakni Allah menyamakan dalam hal penciptaan. Kami menciptakan yang awal aja mampu, maka terlebih lagi untuk mengulangi penciptaan kami lebih mampu lagi. Ini maksud dari kias aula. Ini menyamakan dalam masalah penciptaan dengan masalah menghidupkan kembali, mengembalikan sesuatu yang telah hancur, telah mati, sebagaimana Allah menciptakan pertama kali. Ini kias, masuk kias, namanya kias aula. Dan banyak yang misalnya dalam Al-Quran kias aula. Walakinnahu kama yuqal, akan tapi sebagaimana dikatakan, kal maitah yuljau ilaihi fi halid darurah. Kias itu seperti bangkai. Yani disandarkan kepadanya, bersandar kepadanya hanya pada saat darurat saja. Seorang itu menggunakan kias ini pada saat darurat. Yani ketika benar-benar sudah mencari dalam Al-Qur'an, tidak ketemu dalilnya, di dalam hadis tidak ketemu dalilnya, tidak ada penjelasan tentang kesepakatan para ulama dalam masalah ini, maka akhirnya digunakan kias tadi. Baru digunakan kias, sifatnya darurat. Bal inna Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yadhkuru fi kutayibin lahu sammahu ma'arijul usul ila bayani anna usul usul ad-din wa furu'ahu qad bayyanaha ar-rasul. Dalam sebuah kitab beliau yang bernama Ma'arijul Usul ila bayan anna usul ad-din wa furu'ahu qad bayyanaha ar-rasul. Yaqul, beliau berkata dalam kitab kecil tadi, bil istiqra'i ma min ijma'in illa wajadna lahu nassan. Setelah diteliti, maka sesungguhnya tidak ada satu ijma' pun, kesepakatan di antara para ulama, kecuali pasti itu ada dasar dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Ada nasnya. Ini bukan sekedar kesepakatan para ulama, tapi tidak ada disebutkan hadisnya atau ayatnya. Tapi pasti ada, kata beliau. Ini kalau seorang benar-benar meneliti dengan sangat mendalam. Kadzalika ma qasat ta'ifah qiyasan. Demikian pula dalam hal qiyas. Tidak ada suatu kelompok pun yang membuat qiyas dalam masalah agama illa wa wujida nassun fi ma'na dzalikal qiyas, kecuali pasti didapati nas yang tegas yang sesuai dengan qiyas tadi, yang menunjukkan bahwasanya qiyas tadi benar. Ternyata memang ada dalilnya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Wa qalilun humul ladzina istau'abu an-nusus. Lakin yatafawatun nas fi isti'abin nusus au muqarabati isti'abiha. Akan tapi manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam hal menguasai nas-nas yang ada, mengetahui nas-nas yang ada, apalagi hadis. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu hadis. Untuk meneliti satu masalah itu hukum, cari hadisnya, apalagi kalau zaman dulu, ini benar-benar harus orang yang pakar dalam masalah ini. Dan bertingkat-tingkat pengetahuan manusia tentang hadis. Ada yang bisa menguasai sebagian besar, ada yang setengahnya, ada yang di bawahnya lagi, bertingkat-tingkat. Wa qalilun humul ladzi stau'abun nusus mislul Imam Ahmad rahimahullah au qaraba isti'abiha. Dan sedikit sekali yang dalam hal penguasaannya terhadap nas-nas dalil semisal Imam Ahmad, atau paling tidak mendekati beliau. Ini sangat jarang sekali. Ini kenapa Imam Ahmad mengatakan tidak ada qiyas, karena beliau memang sangat menguasai dalam masalah dalil-dalil tadi, nas-nas dalil, sehingga beliau mampu mengatakan tidak ada qiyas. Semuanya itu ada dalilnya, kata beliau. Tapi kalau sebagian orang, karena penguasaannya di bawahnya dari Imam Ahmad, pengetahuannya terhadap hadis lebih sedikit, maka ada beberapa perkara yang ia tidak mengetahui dalilnya dari hadis-hadis Nabi, maka akhirnya terpaksa tadi menggunakan qiyas. Falihadza tajidu 'inda katsirin minal ulama qiyasat sahihah. Oleh karena itu, Anda akan dapati banyak di antara para ulama yang mereka menggunakan qiyas. Tapi qiyas-qiyas yang sahih. Yang sahih. Dikarenakan qiyas itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang sahih ini yang bisa dipakai. Yang tidak sahih ini tidak bisa dipakai, karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam qiyas. Hadahumullah ilal qiyas as-sahih. Semoga Allah memberi mereka hidayah terhadap qiyas-qiyas yang sahih. Walakin لو توسع في دراسة السنة لوجد أن هناك نصا من الشارع. Akan tapi seandainya didalami mempelajari as-sunnah tadi, hadis-hadis, maka tentu ia akan mendapati nas dalilnya terhadap sebuah masalah tadi, sehingga tidak perlu lagi pakai kias, langsung katakan dalilnya ini. Kalau kias kan tidak menemukan dalilnya, akhirnya menggunakan kias tadi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana al-usul wal furu' bihaitsu lam yatruk syai'an. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjelaskan perkara-perkara yang pokok dan yang cabang dari masalah agama ini. Beliau tidak meninggalkan sedikit pun. Tidak ada yang ketinggalan dari perkara-perkara tadi, baik yang pokok-pokoknya maupun yang cabang-cabangnya. Allah Ta'ala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan satu apapun di dalam Al-Kitab. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian bagi kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridha atas kalian bagi kalian Islam sebagai agama. Artinya agama itu sudah sempurna. Semuanya itu ada aturannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang terluput. Fadinuna kamil la naqsa fi, sehingga agama kita itu sempurna, sama sekali tidak ada kurangnya. Fadadun nas yajtahidu wa yaqir, sebagian orang mereka berijtihad dan menggunakan qiyas. Wa yakunu qiyasuhu sahih mulhaqun binah, sehingga dan qiyasnya tadi sahih sehingga diikutkan sebagai dalil. Jama'a bainal illah baina illah yani mu'tabarah, mengumpulkan dari sebab-sebab yang ada dari qiyas tadi, sehingga kiasnya ini kias yang mu'tabarah, atau illahnya sebab-sebab yang mu'tabarah, yang bisa dijadikan sebab. Ini ada perinciannya sendiri, istilah-istilah ini dalam ilmu usul tentang kias. Ini terkait dengan bahwasanya kias itu memiliki komponen-komponen. Yang pertama ada al-asal, ini yang dikiaskan kepadanya. Kemudian ada al-far, cabang, yakni atau tadi al-asal yang dikiaskan, ya yang dikiaskan kepadanya, sesuatu yang dikiaskan padanya, atau yang dijadikan kiasan al-asal. Kemudian al-far, cabang, ini sebagai sesuatu yang dikiaskan kepada asal tadi. Kemudian ada illahnya, sebab, ini sebab yang sama antara asal dan al-far, antara pokok dengan cabangnya. Kemudian ada hukumnya, hukum yang dihasilkan dari kias tadi. Ini secara ringkas ada perinciannya sendiri-sendiri tentang maknanya. Baik. Hingga ini yang dimaksud beliau baina illah, jama'a baina illah yakni mu'tabarah, mengumpulkan illah, ini sebab-sebab yang bisa dijadikan sebab. Lakin fil mas'alah naqsun ma balawahu, akan tapi dalam masalah tadi ada dalilnya sebenarnya yang belum sampai padanya. Walau balaghahu an-nas lahtajja bihi wa taraka al-qiyas, seandainya nas tadi, hadis tadi sampai padanya, ia mengetahui dalilnya, maka ia berhujjah dengan dalil tadi, tidak perlu lagi menggunakan qiyas. يأتي من بعده ممن درس سنة من الجوامع والمسانيد والمعاجم وإلى آخر. Yang kemudian datang setelahnya orang lain, ulama-ulama lain yang mempelajari sunnah dari jami' jami' sahih seperti Sahih Bukhari, termasuk kitab jami' juga jami' Tirmizi, kemudian al-masanid, kitab musnad Imam Ahmad, musnad Abu Ya'la, al-ma'ajim, mu'jam At-Tabrani dan seterusnya. Ini kitab-kitab hadis yang panjang lebar yang berisikan ratusan ribu hadis. Ada di antara para ulama yang pun mempelajari kitab-kitab hadis tadi, fayajidu Ibnu Taimiyah masalan, kemudian ia mendapati semisal Ibnu Taimiyah, fayajidu anna hadzal ijma' kana fihi nas, kemudian mendapati bahwasanya ternyata ijma' para ulama, kesepakatan para ulama ini ternyata ada dalilnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh sebagian orang, tapi ketika telah dipelajari betul-betul, diteliti betul-betul dalam kitab-kitab hadis, ini didapati dalil. Ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan linusus asy-syar'iyyah. Mereka bersepakat dengan kesepakatan yang sahih yang sesuai dengan nas syariat. Walau wajadu hadzan nas lahtajju bihi. Seandainya mereka mendapati hadis ini, mereka tentu akan berdalil dengannya. Lakin fama wajadu, akan tapi mereka belum sampai kepadanya hadis tadi. Raja'a man yatatabba'u kabni Taimiyah wa ghairihi bil istiqra. Yang kemudian datang ulama-ulama lain setelah mereka, semisal Ibnu Taimiyah dan yang selainnya, dengan penelitian yang sangat mendalam. Ini penelitian yang sangat mendalam, ini menunjukkan keilmuan yang sangat luas seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara para ulama yang sangat luas keilmuannya. Fa wajada anna hunaka ijma'at qamat wa fiha nususun sabitah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendapati bahwasanya kesepakatan-kesepakatan para ulama yang lalu ternyata itu ada dalilnya. Ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka qiyasat qasaha ulama wa hiya qiyasat sahihah, sehingga qiyas itu ada. Yang namanya qiyas itu ada. Yang digunakan oleh para ulama, yakni qiyas-qiyas yang sahihah. Lakin hunaka nusus minan Nabi al-Karim alaihi salatu wassalam lam yattasil ila ilmihim. Dikarenakan mereka tadi memakai qiyas, dikarenakan belum sampai hadis-hadis Nabi kepada mereka, belum sampai kepada ilmu mereka. Wa ala kulli hal al-Imam Ahmad kana syadidan fi raddil qiyas. Dan Imam Ahmad beliau sangat keras menentang qiyas ini. Wa kana yunkiru katsiran minal umur allati yud'a fiha al-ijma'. Bahkan beliau banyak menentang perkara-perkara yang disebut sebagai ijma', sepakatan para ulama. Wa yunkiru 'ala man yaqul. Beliau mengingkari terhadap seorang yang mengatakan al-mas'alah ijma'a 'alaiha al-qaum. Masalah ini telah disepakati oleh seluruh kaum. Yaqul, beliau berkata, wa ma yudrika anna hunaka ikhtilafan falyaqul la a'lam khilafan fil qadiyyah al fulaniyah. Yang sepantasnya, yang lebih pantas dibanding mengatakan semua umat itu bersepakat, lebih baik mengatakan saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Ini lebih baik dibandingkan seorang mengatakan seluruhnya bersepakat dalam masalah ini. Lebih utama dengan seorang mengatakan saya tidak mengetahui adanya perbedaan. Ini menyandarkan kesepakatan tadi dengan pengetahuan dia. Sepengetahuan saya tidak ada perbedaan. Beda dengan tadi langsung mengatakan semuanya sepakat. Nah, ini beda. Wala yaqul, jangan kau mengatakan, jangan ia berkata, ajma'atil ummah ala hadhil qadiyah, umat telah bersepakat atas perkara ini. Al ahwa, yang lebih hati-hati, an yaqul, agar ia mengatakan, la a'lamu khilafan, saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Maknanya sama, sama-sama mengatakan adanya kesepakatan, tapi dengan dua cara penyampaian ini. Kalau dengan cara yang kedua, ini sebab sepengetahuan dia, sehingga barangkali ia tidak tahu ada ternyata yang menyelisihi. Li'annahu qad yakunu hunaka khilafan lam yablughu wa lam yattali' alaihi. Dikarenakan terkadang ia tidak mengetahui di sana ada perkara yang menyelisihi yang belum sampai padanya, yang ia belum menelaah lebih lanjut. Baik. Intinya dari apa yang disebutkan tadi, bahwasanya ucapan Imam Ahmad yang mengatakan tidak ada qiyas dalam sunnah ini sifatnya relatif. Sifatnya relatif. Ini bagi beliau yang keilmuan beliau demikian. Juga seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada ijma itu, dikarenakan semuanya pasti ada dalilnya. Tidak ada ijma apalagi qiyas, semuanya masih ada dalilnya. Tapi bagi sebagian yang lain dari para ulama yang keilmuan mereka di bawah dari imam-imam tadi, yang tidak mengetahui dalil-dalil sebuah perkara, sehingga akhirnya menggunakan qiyas tadi. Selama qiyasnya qiyas yang sahih, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan qiyas, maka ini diperbolehkan. Dikarenakan sebagaimana disampaikan tadi, apabila mereka mengetahui ada dalilnya, ada hadisnya, maka mereka akan langsung merujuk kepada hadis tadi, tidak perlu menggunakan qiyas. Baik. Ini intinya. Sehingga qiyas itu sendiri ada sesuatu yang bisa dijadikan sandaran. Dan seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah juga, ucapan para sahabat yang menunjukkan bahwasanya qiyas itu ada. Qiyas itu ada, sesuatu yang bisa dijadikan sandaran hukum. Baik. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang selanjutnya insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.